Pergeseran kesetimbangan atau prinsip Le Chatelier. Prinsip Le Chatelier. Bila pada sistem kesetimbangan diadakan aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu menjadi sekecil-kecilnya. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan adalah perubahan suatu keadaan kesetimbangan menjadi keadaan kesetimbangan yang baru akibat aksi yang dilakukan kepada kesetimbangan yang semula. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan sebagai berikut. 1. Perubahan konsentrasi zat. Jika konsentrasi suatu zat ditambah, maka reaksi kesetimbangan berubah dari arah zat tersebut. Sedangkan jika konsentrasi suatu zat dikurangi, maka reaksi kesetimbangan berubah menuju ke arah zat tersebut. Reaksi gas A dengan gas 2B dalam reaksi bolak-balik gas menghasilkan gas AB2 mempunyai delta H sama dengan min X kilojoule per mol. Jika perlakuan terhadap zat A, yang pertama zat A ditambah, maka perubahan arah reaksinya, reaksi berubah dari zat A menuju ke arah kanan atau ke arah pembentukan zat AB2. Sementara jika perlakuan zat A dikurangi, reaksi berubah menuju A atau menuju ke arah kiri, ke arah penguraian AB2. Yang kedua, perubahan suhu. Jika suhu reaksi ditambah atau dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan berubah ke arah reaksi endoterm atau reaksi yang memiliki delta H positif. Sedangkan jika suhu reaksi dikurangi atau diturunkan, maka reaksi kesetimbangan berubah ke arah reaksi eksoterm atau reaksi yang mempunyai delta H sama dengan negatif. Pada reaksi gas A dengan gas 2B dalam suatu reaksi bolak-balik menghasilkan gas AB2 yang mempunyai delta H reaksi sebesar min X kilojoule per mol, untuk reaksi ke arah kanannya mempunyai delta H negatif atau eksoterm. Jika terhadap reaksi tersebut dilakukan perlakuan perubahan suhu, yang pertama, jika suhu ditambah, maka reaksi akan berubah ke arah endoterm yang tanda delta H-nya plus atau tambah. Artinya, menuju ke arah kiri, yaitu ke arah penguraian AB2. Sedangkan jika suhu dikurangi atau di minus, reaksi berubah ke arah reaksi eksoterm, yaitu yang mempunyai delta H negatif atau minus. Artinya, menuju ke arah kanan, yaitu ke arah pembentukan zat AB2. Yang ketiga, perubahan volume dan tekanan. Perubahan volume suatu ruang adalah berbanding terbalik dengan perubahan tekanan di dalam ruang tersebut. Jika volume ruang diperbesar, maka itu berarti tekanan ruang dikurangi. Dan sebaliknya, jika volume ruang diperkecil, maka itu berarti tekanan ruang diperbesar. Terkait pengaruh perubahan volume dan tekanan ruang terhadap perubahan kesetimbangan, maka ingatlah kaidah focil-mocil, yang maksudnya adalah jika volume diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah ruas dengan jumlah molekul yang kecil atau sedikit. Demikian juga pada perubahan kebalikannya, yaitu jika volume diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah ruas dengan jumlah molekul yang besar atau banyak. Catatan, zat yang ikut dihitung jumlah molekulnya hanyalah zat yang berwujud gas serta larutan atau aqueous saja. Pada reaksi gas A dengan gas 2B dalam suatu reaksi bolak-balik menghasilkan gas AB2 yang mempunyai delta H sebesar min X kilojoule per mol, perhatikan jumlah molekul pada ruas kiri adalah 3, yaitu A ditambah 2B, sementara jumlah molekul pada ruas kanan adalah 1, yaitu hanya AB2. Ingat, hanya zat yang berwujud gas dan larutan atau aki saja. Perlakuan terhadap perubahan volume dan tekanan ruang terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Jika volume diperbesar, yang berarti tekanan diperkecil, perubahan arah reaksi ke arah kiri, yaitu jumlah molekulnya 3, atau ke arah penguraian AB2. Sementara jika volumenya diperkecil, yang berarti tekanannya diperbesar, reaksi berubah ke arah kanan, yaitu ruas dengan jumlah molekul 1, atau ke arah pembentukan AB2.